Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Akhwani wa akhwati, a'azzakumullah. Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu barnamij, yaitu barnamij Ta'allumil Lughatil Arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah sampai pada ad-darsus samin, pelajaran ke-8. Safhah wahidun wa arba'un. Safhah wahidun wa arba'un. Halaman 41. Bagi antum yang memiliki buku cetakan baru, ada di halaman 42. Halaman 42. Halaman 42. Walhamdulillah, qara'na ad-dars fi al-muhadarah al-madiyah wa syarahna al-kalimat, wa adun qad qara'na aidan ba'd at-tadribat. Ada sekedarik ya ikhwan, sudah kita baca pada kesempatan lalu dan sudah kita jelaskan makna mufradat, dan beberapa latihan sudah kita pula kerjakan alhamdulillah. Wal an insyaallah sanaqra at-tamrin ats-tsalits, wa in futiha lana أو سمح لنا الوقت لعلنا ننتهي من الدرس الثامن هذه الليلة. Insyaallah kita akan masuk ke latihan ketiga, dan jika ada masih ada kesempatan, mudah-mudahan kita akan menyelesaikan ad-dars ats-tsamin pada malam ini. Dipersiapkan bagi antum ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, mempersiapkan bukunya, mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat apa kiranya yang penting untuk dicatat. Baik. La qabla an naqra at-tamrin ats-tsalits, sebelum kita baca latihan kedua, yahsunu bina an nuraji awalan ad-dars ats-tsamin. Alangkah baiknya kita terlebih dahulu murajaah sebentar ad-dars ats-tsamin, thumma ba'da dzalika insyaallah naqra baqiyat at-tamrinat insyaallah. Baik. Ya ikhwan, istami' thumma karrir. Istami'u thumma karriru. Ma mana istami'u thumma karriru? Dengarkan kemudian. Baik. Hai ikhwan wa akhwat, antum fil bait wa antum fi al makan huna, antum hayya. Hadha ar rajulu tajirun. Hadha ar rajulu tajirun. Wa dhalika ar rajulu tabibun. Wa dhalika ar rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun. Ismu at-tajiri Mahmudun. واسم الطبيب سعيد. واسم الطبيب سعيد. هذا البيت للتاجر. هذا البيت للتاجر. وذلك البيت للطبيب. وذلك البيت للطبيب. الذي يجد صعوبة في قراءة الكلمات اكتبوا الحركات يا اخوان واخوات. Yang antum yang menemukan kesulitan dalam membaca kalimat-kalimatnya, maka antum beri harakat. طيب نستمر اين وصلنا هذا البيت او بيت التاجر طيب بيت التاجر طيب بيت التاجر امام المسجد بيت التاجر امام المسجد بيت التاجر امام المسجد بيت التاجر امام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسه وبيت الطبيب خلف المدرسه لمن هذه السياره لمن هذه السيارة ولمن تلك ولمن تلك لمن هذه السيارة ولمن تلك لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر وتلك للتاجر هذه السيارة من الياباني هذه السيارة من الياباني وتلك من أمريكا وتلك من أمريكا طيب الآن نطلب من الإخوة أن يقرأ ثم يترجم يقرأ الجملة الواحدة ثم يترجم قبل أن يقرأ الجملة الثانية. فهمتم يا إخوان؟ فهمنا. أنت يا أخي الكريم فضل نهر رضوان. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. نعم. Laki-laki ini adalah seorang pedagang dan laki-laki yang itu seorang dokter. Ahsanta ya akhi. Istamir. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Baik, antum lihat wasmu, ana ingatkan sekali lagi. Alif di situ karena dia hamzatul wasl. Ada dua hamzah, ada hamzatul wasl, ada hamzatu al-qata'. Hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Di sini hamzatul wasli. Hamzatul wasli tidak terlihat hamzahnya. Maka ketika kita baca disambung dengan kalimat sebelumnya, maka alifnya hilang. Langsung kita masukkan ke sin. Wasmu. Ayat ya akhil kirim. Min fadlika. Ismu tajiri Mahmudun. Wasmu tabibi Sa'idun. Baik. Min fadlika terjem. Nama seorang pedagang itu adalah Mahmud. Dan nama Pak Dokter itu adalah Sa'id. Ahsant. Iqra' anta ya akhi al-karim. Ah imam, tafadhal. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Naam. Yumkin an tutarjim? Ah imam. Ini rumah pedagang. Naam. Dan itu rumah Pak Dokter. Taib. Dokter. Taib. Ini rumah sang pedagang dan itu rumah milik sang tabib, sang dokter. Lam di situ, adalah lam al-milkiyah. Maka antum terjemahkan dalam bahasa Indonesia diperlihatkan lamnya itu terjemahannya. Baik. Min fadlik ya akhi al-kirim. Baitu at-tajiri amama al-masjid wa baitu at-tabibi khalf al-madrasati. Baik, terjem ya, akhi. Rumah pedagang itu di depan masjid. Naam. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Baik. Ahsant. Ahsant ya, akhi. Anta ya, akhi, tafadhal. Istamir. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Antum pelan sedikit. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Iya, antum berita sedikit. Liman hadhihi as-sayyaratu liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Naam. Milik mobil milik siapa ini dan milik siapa itu? Naam. Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Naam, sekali lagi akhi. Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi. Naam. Wa tilka lit-tajiri. Jayid. Tarjim lana. Ini mobil milik dokter dan itu mobil milik pedagang. Ahsant, barakallahu fik. Al-akhir. Hadhihi as-sayyaratu. Sekali lagi akhi. Hadhihi. Hadhihi as-sayyaratu min al-Yabani. Naam. Wa tilka min Amerika. Taib. Ahsant. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Ahsant ya akhi, barakallahu fik. Naam, taib. Baik, alan adkhul fi at-tamrin ats-tsalits. Kita masuk ke latihan ketiga. Iqra' al-mithal al-ati thumma hawwil jumal al-atiyah mithlahu. Iqra' al-mithal al-ati. Iqra' al-mithal al-ati thumma hawwil al-jumal al-atiyati. Afwan. Thumma hawwil al-jumal al-atiyata mithlahu. Iqra' al-mithal. Ma makna iqra' al-mithal ya ikhwan? Bacalah contoh. Bacalah contoh al-ati berikut. Berikut. Bacalah contoh berikut. Summa. Kemudian. Kemudian. Hawwil. Hawwal yuhawwilu. Mana hawwil? Rubahlah. Rubahlah al-jumal. Jama' min. Jumlah. Al-jumal jam'u min. Jumlah. Ma makna jumlah ya ikhwan? Kata. Kalimat. Kemudian rubahlah kalimat-kalimat al-atiyah berikut mithlahu, sepertinya, seperti contoh maksudnya. Seperti mithlah, seperti hu-nya. Maksudnya seperti sesuai dengan contoh. Nah, nanzur insyaAllah. Misal, antum lihat contohnya. Hada kitabun. Hada kitabun. Seperti contoh ini, ada yang kurang. Kalau antum lihat di soal-soalnya, antum diberikan dua kalimat. Kalau antum lihat soal-soalnya dari nomor 1 sampai nomor 10, antum lihat antum diberikan dua kalimat. Antum lihat? Contoh pertama, soal pertama misalnya, hadza tabibun, kemudian ada kalimat minal hindi. Ah, contohnya di sini antum lihat kurang. Ana tadi sempat berpikir 2-3 menit untuk mengira-ngira apa maksudnya. Dan ana khawatir ikhwan-ikhwan yang di rumah juga agak sulit. Di sini ternyata kita lihat contohnya ada yang kurang. Hada kitabun, kemudian seharusnya ada kalimat lagi, li Muhammad. Hada kitabun, kemudian ada kalimat lagi, li Muhammad. Baru setelah itu jawabannya, ketika disambung antara kalimat hada kitabun dengan kalimat li Muhammadin, maka antum lihat perubahannya, hadal kitabu li Muhammadin. Sekali lagi, di contoh seharusnya ada dua kalimat. Ada hada kitabun, ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, li Muhammadin. Li Muhammadin. Baru setelah itu antum bisa menjawab hadzal, disambung antara kalimat pertama yaitu hadza kitabun dengan kalimat kedua yaitu li Muhammadin, maka menghasilkan jawaban hadzal kitabu li Muhammadin. Paham tum ya ikhwan? Paham. Apa yang berubah di sini? Apa yang berubah di sini? Biziyadati alif lam. Ada penambahan alif lam. Di mana alif lamnya? Di awal kalimatnya. Di kalimat kitabun. Kitabun yang tadinya nakirah. Jadi mari. Nakirah itu sesuatu yang belum ditentukan. Jadi kalau hadza kitabun, ini buku, maka maksudnya syai'un ghair mu'ayyan. Buku apa saja? Kitabu fiqh wa kitabu al-hadith wa kitabu at-tafsir, tidak ketahuan buku apa ini. Tapi ketika digabung dengan kalimat li Muhammadin, ketika digabung dengan kalimat li Muhammadin, maka jelaslah buku apa ini maksud. Maka perlu penyesuaian. Kalimat kitabun itu bertolak belakang dengan kalimat li Muhammadin. Ketika ada kalimat li Muhammadin, maka buku yang tadinya belum ditentukan buku apa, menjadi buku yang ma'arifah, atau buku yang sudah ditentukan buku yang mana yang dimaksud, yaitu buku milik siapa ya Ikhwan? Milik Muhammad. Maka harus ada penyesuaian. Penyesuaiannya adalah adanya alif lam di kalimat kitabun. Karena alif lam itu berfungsi untuk menjadikan syai' ghair mu'ayyan menjadi syai'un mu'ayyan. Yang tadinya kitabun tanpa alif lam, kitab apa saja tidak ditentukan. Kitab apa yang dimaksud? Antum paham? Ketika masuk alif lam, maka dia menjadi makna lain. Maksudnya buku yang sudah yang dipahami baik orang yang berbicara maupun yang diajak bicara. Buku yang tertentu, tidak semua buku. Jadi sudah khusus buku tertentu. Faham tum? Yang pertama masih umum, belum ditentukan buku yang mana. Yang kedua sudah ketahuan, sudah menjadi buku yang telah ditentukan. Faham tum? Ini perubahan ini diperlukan karena ada kalimat li Muhammadin. Kalimat perubahan atau penambahan alif lam ini diperlukan karena adanya apa ya Ikhwan? Karena adanya kalimat li Muhammadin, dan li Muhammadin ini menunjukkan bahwasanya buku itu sudah bukan lagi buku yang umum, buku apa saja, tapi sudah menjadi buku tertentu yang dimaksud adalah buku miliknya Muhammad. Ana terlalu cepat? Baik. Maka perlu adanya penyesuaian yaitu tambahan alif lam di kalimat kitabun. Sehingga jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Ana ukarir lakum al-mithal maratan thalithah. Ana ulang sekali lagi untuk ketiga kalinya, contohnya ini. Ada dua kalimat di depan kita ya ikhwan. Ada hadza kitabun, ada kalimat li Muhammadin. Seharusnya begitu. Di sini tidak ada, tapi buku ini kurang. Jadi ada dua kalimat sebelum adanya jawaban hadzal kitabu li Muhammadin, ada dua kalimat yang antum bisa lihat, yaitu kalimat pertama hadza kitabun, lalu kalimat kedua li Muhammadin. Ketika kita sambung, maka antum lihat hadzal kitabu li Muhammadin. adanya beberapa penyesuaian. Di antaranya, kalimat kitabun yang tadinya nakirah tanpa alif lam menjadi ma'rifah al-kitabu. Fahim tum? Fahim. Dan begitu seterusnya soal-soal berikutnya. Jika antum temukan isimnya setelah isim isyarah nakirah, maka antum buat ma'rifah. Antum buat tambahkan alif lam di isim yang sebelumnya tanpa alif lam. Arju an yakuna asyarh wadihan insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Walaan nabda' rakam wahid. Nuridu an yakuna as-su'al wadih wal jawab min ini. La, la tusri' fil jawab. Baik. Rakam wahid anta ya akhir kirim. رقم واحد نعم هذا طبيب من الهند نعم عندنا جملتان di sini ada dua kalimat hadza tabibun kemudian kalimat kedua min al-hindi طيب الان اجب يا اخي هذا الطبيب من الهند نعم احسنت هذا الطبيب من الهند apa perubahannya ya kawan di ziyadat alif lam Di mana tambahan alif lamnya? Di kalimat apa? At-tabib. Kalimat tabibun menjadi at-tabibu. Karena disambung dengan kalimat minal hindi. Fahim tu ya, akhi? Fahim. Fahim. InsyaAllah. Isnan. Isnan. Hadihi sayyaratu. Sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Ahsan. Lil mudiri. Lil mudiri. Hadihi sayyaratu. Lil mudiri. Ahsant. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Naam. Adanya perubahan di kalimat sayyarah yang tadinya nakirah tanpa alif lam menjadi ma'rifah yaitu dengan adanya alif lam as-sayyarah. Naam. Tsalatsa, fadhal ya akhi al-karim. Naam ya akhi. La lam yakun wadihan al-mithal, antum belum jelas contohnya? Tayyib labas. Antum akhi al-karim. ثالثا نعم ذلك ولد نعم ابن المدرس طيب ذلك الولد ابن المدرس احسنت ذلك الولد ابن المدرس ini jawabannya awalnya ada dua kalimat kalimat pertama ذلك ولد kalimat pertama ذلك ولد kalimat kedua ابن المدرس Antum di sini diminta untuk menggabung dua kalimat ini. Ketika antum menggabung dua kalimat ini perlu ada penyesuaian, perlu adanya perubahan di sini. Dan perubahannya di kalimat setelah kata tunjuk zalika, yaitu isim waladun yang tadinya nakirah tanpa alif lam. Ketika antum sambung dengan kalimat ibnul mudarrisi, maka antum harus berikan kalimat waladun dengan alif lam. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak itu atau anak kecil itu ternyata anak laki-lakinya siapa ya, Khan? Anak laki-lakinya seorang guru. Fahim tu ya, akhir kirim? Lam yakun wad labas. Baik. Istamir. Akam arba'ah. Tilka sa'atun. Naam. Min Swissra. Nah, min Swissra huna indakum min Swissra aidan fi at-tabaq al-qadimah. Naam. Baik, cetakan baru, cetakan lama sama Swissra. Baik. Ke mana Swissra? Swiss. Oh, Swedia. Swedia. Baik. Tilka as-sa'atu min Swissra. Anta taqra al-su'al wa anta taqra al-jawab. Al-jawab. Baik, ma'id martan ukhra. Tilka as-sa'atu nam. Waddih. تلك الساعه نعم. من سويسرا من سويسرا طيب احسنت انت يا الكريم خمسة نعم هذا بيت نعم للمهندس هذا البيت للمهندس طيب انت يا اخي الكريم تفضل يا اخي رقم 6 هذا قلم من لعباسين لعباسين نعم هذا القلم لعباسين هذا القلم لعباسين ممكن يا اخي الكريم طيب ذلك رجل اعيد ذلك وضح الذال ذلك الرجل معجن ذلك رجل اولا ذلك رجل بلان بلان اخي kemudian kalimat kedua مؤذن ما معنى مؤذن الذي يؤذن يعني اذن تكون اذن Antum sambung. Jalikar rajulu mu'adzin. Mu'adzinun. Mu'adz. Aid. Mu'adzinun. Baik, ahsan. Zalikar rajulu mu'adzinun. Laisa mu'adzinun bil hamza laisa bil 'ain. Intabih ya ikhwan, bil hamza laisa bil alif. Afwan, laisa bil 'ain. Mu'adzinun. Na'am. Tsamaniya. Man yaqra? Tafadhal. Tafadhal akhi al-karim. Tsamina. هذه بيضة كبيرة. هذه البيضة كبيرة. نعم هذه البيضة كبيرة. أحسنت. ما معنى بيضة يا أخي؟ تلور. تلور كبيرة. بسار. بسار. لعل هذا بيضة إيه؟ بيضة فيل ممكن؟ لا. تسعة. تسعة. هذا منديل وسخ. ما معنى وسخ؟ قطر. نعم الكلمة بعيد. أنت وجدت هذه الكلمة في الدرس الأول. نعم. كلمة وسخ ini أنت temukan di mana ikhwan? Di pelajaran pertama. Ini sudah pelajaran berapa sekarang? Aina nahnu nasul dan samin. In lam turaja antala la ta'rif ma mana wasikh. Kalau antum tidak merajaah bisa jadi antum lupa kalimat wasikh ma mana wasikh. Nah, طيب أنت يا أخي مرتنا أخرى. هذا منديل وسخ. نعم. ما معنى منديل؟ سبو تangan. سبو تangan. أحسن. هذا المنديل وسخ. وسخ. أحسن يا أخي. هذا المنديل وسخ. طيب عشرة. من يقرأ عشرة؟ فضل يا إمام. عشرة. عشرة. هذه حقيبة. نعم. للمدرس. للمدرس. للمدرس. نعم. هذه الحقيبة. للمدرس. أحسنت. هذه الحقيبة للمدرس. أحسنت. بارك الله فيك. طيب الآن ندخل في التمرين الرابع. التمرين الرابع. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. اقرأ المثال. ما معنى اقرأ المثال يا إخوان؟ بجله. Contoh الآتي. ما معنى الآتي؟ Berikut. ثم kemudian. كون أسئلة وأجوبة. كون. Gabung. Jadikanlah. Membentuk, membuat. Bentuklah. Membentuk. Bukan di sini mengkawinkan, bukan. Kawin أسئلة. Bentuklah atau buatlah as'ilatan, soal-soal, wa ajwibatan, dan jawaban-jawabannya. Mithlahu. Mana mithlahu? Sepertinya. Seperti apa maksudnya di sini? Seperti contoh. Contoh. Seperti misal. Hu di sini kembali ke al-misal. Fahim ta ya akhi? Fahimna insyaAllah. Wadih al-matlub huna. Taib, nakra al-misal. Nakra al-misal. Kita baca contohnya. Liman hadhal kitabu. لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لمحمد. هذا الكتاب لمحمد. طيب لعل الكبرى نقرأ التمرين الرابع نفتح المجال للمستمع يا أخي الكريم. طيب. Ya bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung dan membaca dialog nas di pelajaran ke-8 ini, anda bisa menghubungi telepon 8236543. Kita angkat panggilannya pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Umm Rafi di Bekasi. Saya. Silakan, Ustaz. Umm Rafi ada bukunya? Naam. Taib, ikra at-tamrin ats-tsalits. Ikra at-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga, Ummu. Naam. Naam. Langsung soal pertama. Wahid. هذا طبيب. نعم. هذا الطبيب من الهند. هذا الطبيب من الهند. طيب. نعم. هذه سيارة. نعم. هذه سيارة. اقرأ. Baca dua kalimat. Dua-duanya dibaca semua umum. هذه سيارة. Kemudian lil mudiri. Dibaca dua-duanya. هذه سيارة. هذه سيارة lil mudiri. Dalika waladun. Maksud saya Umu, sebelum dibaca jawabannya, Soalnya dibaca dulu semuanya. Dzalika waladun, misalnya nanti di nomor 3. Dzalika waladun, kemudian baca Ibnul Mudarrisi. Dzalika waladun, kemudian baca Ibnul Mudarrisi. Jangan langsung disambung, Umu. Setelah dibaca dua-duanya, baru setelah itu diberikan jawaban. Fahamti, Umu? Taib. Dzalika waladun. Dzalikal waladu Ibnul Mudarrisi. Taib. Labas. Tilka sa'atun. Naam. Tilka sa'atu min suwisar. Min suwisar. Min suwisra. Min suwisra. Naam. Hada baitun. Naam. Hada baitu lil muhandisi. Hada baitu. Taib. Ahsan. Hada kolamun. Hada kolamu li abbasin. Taib. Zalika rajulun. Zalika rajulu muaddinun. Taib. Hadihi baidotun. Naam. Hadihil baidotu kabiratun. Naam. Hada mindilun. Naam. Hadal mindilu wasikhun. Taib. Hadihi haqibatun. Hadihil haqibatu lil mudarrisi. Taib. Ahsan. Tabarakallah fik. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Umu. Taib. Rafi tadi ya, di Bekasi. Untuk nanti akan menelpon setelah ini, Anda minta dibaca dulu nomornya. Wahidun. Kemudian dibaca dulu soalnya dua-duanya. Hadza tabibun, kemudian baca minal hindi. Kemudian antum baca jawabannya. Hadza tabibu minal hindi. Hakadha. Fahimtum ya, ikhwan? Taib. Nah, harap mohon dipahami ikhwan di rumah. Taib. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu, di mana? Umu Tegar. Cibaru Ustaz, taib silakan Ustaz. Tafadhali Ummu Tegar. Tafadhali. Ibda min al-raqam awal. Naam. Hadza tabibun. Naam. Min al-hindi. Al-raqam min fadliki wahidun. Wahidun. Naam. Hadza tabibun. Taib. Min al-hindi. Naam. Hadza tabibu min al-hindi. Naam. Hadza tabibu min al-hindi. Taib. Isnan. Iqra. Hadhihi sayyaratun. Min fadliki iqra'i. Al-mudiri. Nah. Hadihi syayaratu lil mudir. Nah, uzakiru diulang sekali lagi Umu, dibaca nomornya. Isnan. Isnan. Nah. Hadihi syayaratun lil mudiri. Nah. Hadihi syayaratu lil mudiri. Taib. Salasa. Salasa, nah. Salasa. Dalika waladun. Nah. Dalik ibnul mudarrisi. Taib. Dalikal waladun ibnul mudarrisi. Sekali lagi Ummu Tegar. Dalikal. Dalikal waladu ibnul mudarrisi. Ahsanti. Taib. Arba'ah. Arba'ah. Nah. Tilka sya'atun. Nah. Min suisro. Nah. Tilka sya'atu. Sinnya. Tilka sin. Biasa saja Ummu Tegar. Tilka sya'atu. Nah. Min suisro. Ahsanti. Khamsah. Hadal baitun. Afwan. Hadal. Hadal baitun. La, hadha baitun. Hadha baitun. Nah. Lil muhandisin. Taib. Ha? Lil? Lil muhandisun. Lil muhandisi. Lil muhandisi. Naam. Hadal baitu lil muhandisi. Ah, santi. Sitta. Sitta. Hadha qalamu. Naam. Ha? Hadha. Hadha qalamun. Naam. Li abbas. Li abbasin. Li abbasin. Li abbasin. Baik, Umu tidak capek, Bu? Ya. Tidak capek terus sampai nomor 10 atau berhenti sampai nomor 6 saja? Terus saja. Terus saja, baik, Hasan. Ya. Istamir. Hadzal qalamu lil abbasin. Li abbasin. Hadzal qalamu li abbasin. Nah, abbasannya Abbas tidak terpengaruh. Baik. Ya. Sab'ah. Sab'ah. Naam. Dzalika rajulun. Naam. Mu'adzinun. Mu'adzinun. Mu'adzinun. Naam. Dalika rajulu mu'adzinun. Sab'ah. Hadihi baitun. Samaniyah. Samaniyah. Nah. Hadihi baitatun. Kabiratun. Nah. Hadihi baitatu. Hadihil. Hadihil baitatu. Kabiratun. Nah. Tis'ah. Nah. Hadha mingzilun. Nah. Wasihun. Hasal mingzilun. Wasihun. Sekali lagi Umu. Hadhal. Hadal min dilu wasihun. Wasihun, taib. Asyara. Naam. Hadihi haqibatun. Naam. Lil mudarrisi. Jayid. Hadihi haqibatu lil mudarrisi. Taib. Umu Tegar, ya? Kenapa lil mudarrisi, bukan lil mudarrisu? Karena ada alif lam. Ada alif lam? Alif lam. Karena adanya lam. Lam, ya. Lil. Seharusnya ya, ya. Al-mudarrisu, tapi karena ada lam, lil mudarrisi. Iya. Karena lam itu harful jar. Masih ingat umur tegar? Iya, insyaallah. Baik, syukran. Jazakallahu khair. Jazakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi ikhwan yang lain yang belum masuk, silakan menghubungi dan kita tunggu di 8236543. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, akhi? Dengan Abu Hani di Jatimulya. Baik, masyaallah. Abu Hani, kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Baik, Abu Hani, Abu Hani, ikra' tamrin ats-tsalits mubasharatan. Tafadhal. Tsalits. Naam. واحد نعم هذا طبيب نعم من الهند نعم هذا طبيب من الهند جيد هذه سيارة للمدير هذه السيارة للمدير نعم ذلك ثلاثة عفوا نعم ذلك ولد نعم ابن المدرس نعم ذلك الولد ابن المدير مدرس ابن المدرس نعم أربعة تلك ساعة ساعة تلك ساعة نعم من سويسرا من سويسرا نعم تلك ساعة من سويسرا طيب أخي kenapa menggunakan tilka untuk menunjuk sa'atu apa sebabnya مؤنث dan tilka itu isim isyara untuk مؤنث هذا للبعيد او للقريب تلك للبعيد للبعيد احسنت طيب استمر خمسة نعم هذا بيت انا سمعت ح او ها ها بالهاء نعم ليس بالحاء هذا بيت نعم هذا بيت للمهندس نعم هذا البيت للمهندس للمها ها للمهندس للمهندس طيب. هذا البيت للمهندس طيب لا بس ستة هذا قلم نعم لعباس نعم هذا القلم لعباس أحسنت سبعة نعم ذلك رجل ذلك إيه ذلك رجل نعم مؤذنا ليس ليس مؤذنا نعم ليس بالعين نعم ذلك الرجل مؤذنا لا تقل مؤذنا مؤذن مؤذن نعم مؤذن لا. ذلك الرجل مؤذنا نعم bukan عين همزة طيب يا مؤا نعم ذلك الرجل مؤذنا أحسنت ثمانية نعم هذه بيضة نعم كبيرة نعم هذه البيضة كبيرة. نعم أحسنت. هذا منديل. نعم. وسخ. هذا المنديل وسخ. ما معنى منديل؟ سبطان. أحسنت. الأخير عشرة. عشرة. هذه حقيبة للمدرس. نعم. هذه حقيبة للمدرس. طيب أحسنت. بارك الله فيكم. شكرا. جزاك الله خير. طيب انتهينا من التمرين الثالث kita baru saja menyelesaikan latihan ketiga والآن التمرين الرابع latihan keempat di buku cetakan lama yang banyak beredar itu di halaman berapa sih 43 طيب adapun di buku cetakan baru ada di halaman 44 arba'atun wa arba'un. Sekali lagi antum yang punya buku cetakan lama ada di buku ada di halaman 43. Salasatun wa arba'un 43 adapun yang di buku cetakan baru ada di halaman arba'atun wa arba'un halaman 44. Iqra' al-mithal al-ati. Thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah contoh berikut, kemudian bentuklah atau buatlah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Mislahu, sepertinya, seperti pada contoh. Contohnya di sini antum lihat, ada buku, ada gambar buku, lalu ada kalimat Muhammad. Ada gambar buku lalu ada kalimat Muhammad. Nah, dari gambar buku ini kita buat pertanyaannya. Lalu dari kalimat Muhammadun kita buat jawabannya. Sehingga pertanyaannya, liman hadzal kitabu? Liman hadzal kitabu? Antum paham contohnya? Contoh pertanyaannya? Nanti insya Allah setiap soal-soal berikutnya dimulai dengan pertanyaan liman. Dimulai dengan kata tanya, apa ya Ikhwan? Liman. Liman, milik siapa? Liman hadzal kitabu, milik siapa buku ini? Karena gambarnya apa tadi? Kitabun, maka kita buat pertanyaan dari gambar ini. Jawabannya Muhammadun. Jawabannya Muhammadun. Lihat, antum lihat bagaimana cara membuat jawabannya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik siapa Ikhwan? Milik Muhammad. Azun wadih insyaAllah. Saya kira paham insyaAllah. Antum paham? Fahim. Ikhwan dan akhwat insyaAllah di rumah juga paham insyaAllah. Sekali lagi ana ulang contohnya. Ada satu contoh di sini. Di contoh antum lihat, antum diberikan gambar buku, kemudian ada kalimat Muhammadun. Asalnya begitu. Sebelum ada soal dan jawaban, ada gambar, yang gambarnya akan menjadi modal kita untuk membuat soal. Lalu ada kalimat setelah gambar, kalau dicontoh Muhammad. Kalimat Muhammad ini akan kita jadikan sebagai jawabannya. Kita lihat bagaimana cara membentuk soal dan jawabannya. Liman hadzal kitabu? Karena gambarnya apa ya, Ikhwan? Alkitab yang ditanya, buku. Liman hadzal kitabu? Kita mulai dengan kata tanya dengan kalimat liman. Milik siapa buku ini? Maka jawabannya dari kalimat Muhammadin. Hadzal kitabu, buku ini li Muhammadin, milik Muhammad. طيب نبدا رقم 1 السؤال الاول من يقرا طيب تفضل يا اخي الكريم رقم 1 نعم لمن هذا القلم نعم هذا القلم لعباس هذا القلم لعباس انتم دي situ احسنت يا اخي بارك الله فيك دي situ ada gambar pulpen apa bahasa Arabnya pulpen ya kan qalam lalu ada kalimat Abbas. Dari pulpen ini, dari gambar al-qalamu ini kita buat soalnya. Dari kalimat Abbasun kita buat jawabannya. Alhamdulillah al-akh qad ajaba ijabatan sahihah. Yaqul hadzal qalamu liman hadzal qalamu? As-su'al yaqul liman hadzal qalamu? Milik siapa pulpen ini? Hadzal qalamu, pulpen ini li Abbasin, milik Abbas. Fahimtum insyaallah? Fahimna. Baik, ithnan. Tafadhal ya Karim, man? Anta wa anta? Tafadhal. Liman hadzal miftahun? Liman? Liman hadzal miftahu? Liman hadzal miftahu? Isim semuanya antum lihat dicontoh dengan alif lam. Baik. Sekali lagi liman? Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li Aliyyin. Ahsanta. Hadzal miftahu li Aliyyin. Naam. Milik siapa? Milik Ali. Pulpen afan. Kunci ini milik Ali. Nah, ahsant. Fanta ya akhi, fadal. Thalatha. Liman hadhihi as-sayyaratu? Liman hadhihi as-sayyaratu? Jawab. Hadhihi as-sayyaratu lil mudiri. Hadhihi as-sayyaratu lil mudiri. Nah, ahsant. Karena lihat apa gambar di sini gambar mobil. Hadhihi as-sayyara. Kenapa menggunakan hadhihi ya, ikhwan? Bukan hadha. Karena mobil mu'annath. As-sayyarah mu'annath. Tanda mu'annathnya apa ya, ikhwan? Karena bro. Marbutah. Wah. Ism isyara lil mu'annath. Kata tunjuk untuk mu'annath kita gunakan. Hadihi. Liman hadihi as-sayyaratu? Liman hadihi as-sayyaratu? Hadihi as-sayyaratu lil mudiri. Nah, arba'ah. Fadal ya khidkirim. Arba'ah. Liman hadihi al-baqaratu? Hadihi. Liman hadhil baqaratu? Naam. Hadhil baqaratu lil fallahi. Lil fallahi, ahsan. Ma mana al fallahi ya ikhwan? petani. Petani. Petani. Nah. Nah, nah petani. Hasan. Khamsa. Khamsa. Liman hadhihi al-haqibah? Nah. هذه الحقيبة للمدير ها لل للمدرس للمدرس أصابك النعاس يا أخي الكريم لا بس تؤتيه قهوة لا بس طيب أحسنت يا بارك الله فيك لمن هذه الحقيبة الجواب هذه الحقيبة للمدرس ليس للمدير نعم ستة نعم ستة يا أخي إمام لمن هذا هذا الكرسي نعم لمن هذا الكرسي أحسنت هذا الكرسي لعمار لعمار نعم هذا الكرسي لعمار أحسنت سبعة تجو سبعة لمن هذه لمن هذا سنتر gambarnya apa ini أخي bebek ayam betina ayam betina Ya, di gambar cetakan buku cetakan lama kurang jelas sekali. Itu bebek atau ayam atau apa itu? Di sini jawaban di sini gambar yang tepat adalah ayam. Ayam betina apa ayam jantan akhi yang cetakan baru ini? Ayam betina. Ayam betina. Ayam betina atau betina? Betina. Taib, apa lagi akhi? Liman hajihi jad لمن هذه الدجاجة ممتاز هذه الدجاجة بنت الفلاح هذه الدجاجة ايه نعم هذه pelan-pelan اخي هذه الدجاجة لبنت الفلاح يا سنت هذه الدجاجة لبنت الفلاح نعم kalau antum tidak pakai lam di situ langsung هذه الدجاجة بنت الفلاح maka المعنى مشكلة apa maknanya kalau tanpa lam هذه الدجاجة بنت الفلاح ayam betina ini anak perempuannya petani untuk di akhir kirim harfun wahidun Yajal makna mukhtalif jadda. Satu kata saja menentukan sekali dalam penterjemahan. Nah. Samaniyah. Fadli akhir kirim. Samaniyah. liman hadhihi sa'atu? Nah. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Libnil. Kenapa antum melewatkan alifnya akhir? Tidak dibaca. Ya Hamzatul Wasl. Ana kenalkan dari sekarang. Alif itu ikhwan ada alif yang terlihat hamzahnya, yang ada hamzah di atas ataupun di bawah. Ada alif yang tidak ada hamzahnya. Nah, alif yang tidak ada hamzahnya ini kita bilang Hamzatul Wasli. Nah, kalau alif seperti ini tidak dibaca ketika dia didahului oleh huruf sebelumnya atau ada kalimat sebelumnya. Ketika disambung هذه الساعة لابني tidak antum baca liibni langsung libni libni al-mudiri nah hamzatul wasl tis'ah tis'ah nah liman hadha al-bayt nah hadha al-bayt lit-tabib lit-tabib hadha al-bayt lit-tabib ahsant al-ashara al-akhir ashara لمن هذه الملعقة؟ نعم. هذه الملعقة لطبيبي. هذه الملعقة؟ لطبيبي. ها؟ هذه. تدري أبا سلا؟ أنتم جارك رجو. هذه الملعقة؟ هذه الملعقة للطبيب. للطالب. أحسنت. نعم. هذه الملعقة. للطالبي نعم هذه الملعقة للطالبي طيب نفتح المجال للمستمع طيب bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan antum bisa menghubungi di line 0823-6543 saya kita angkat telepon yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana Umur Ruwaisi baik di Bekasi di Depok di Depok saya Umu ada Alkitab indaki ada طيب اقرأ التمرين الرابع رقم واحد langsung nomor satu. Nah. Wahid. واحد واحد نعم لمن هذا القلم نعم هذا القلم لأباسي sekali lagi umu هذا القلم لأباسي tolong dibaca هذا القلمnya هذا القلم lamnya tidak panjang هذا القلم هذا القلم لأباسي لأباس لأباس أحسنت اثنان اثنان لمن هذا لمن هذا المفتاح نعم هذا المفتاح لعلي لعلي نعم رقم ثلاثة ثلاثة لمن هذا الشارة sekali lagi أمو لمن لمن هذا السيارة السيارة مؤنث أمو ada tak marbutonya maka kita gunakan ahsant sekali lagi liman hadhihi sayyaratu na'am liman hadhihi sayyaratu jawab hadhihi sayyaratu limudiri lil mudiri ahsant arba'a sampai nomor 5 umum ya liman hadhihi baqaratu sekali lagi liman hadhihi baqaratu liman hadhihi al baqaratu ada aslam لمن هذه البقرة؟ نعم. هذه البقرة للفلاح. للفلاح. نعم. خمسة الأخير. خمسة. نعم. لمن هذه الحقيبة؟ نعم. لمن هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة للمدير. للمدرس. للمدرس. أحسنت. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan bagi pendengar yang lain, Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita akan talk yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Umu Ilham di Jatiwaringin. Jatiwaringin, Tay. Silakan. Umu Ilham? Ya. Iqra ayat rakam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hadzal kursiyyu? Nah. هذا الكرسي للأماري لل أو لع للأماري هذا ألف لامnya untuk Ammar apa tidak ada ألف لام untuk Ammar tanpa ألف لام لأمارين هذا الكرسي لأماري أحسنت سبعة لمن هذا الدجاجة نعم هذا أو هذه أمه لمن هذه الدجاجة نعم هذه الدجاجة لبنت الفلاح نعم ثمانية لمن هذا عفوا اقرأ الرقم ثمانية ثمانية نعم لمن هذا لمن هذا ساعة sekali lagi umu ada yang salah diulang lagi لمن هذه الساعة نعم هذه الساعة لابن المدير. أحسنت. لمن هذا هذا البيت؟ قولي تسعة. تسعة. تسعة. نعم. لمن هذا البيت؟ نعم. لمن هذا البيت؟ نعم. هذا البيت للطبيب. للطبيب أحسنت. لمن عشرة. نعم. لمن هذه ملعقة ملعقة لمن هذه ملعقة ملعقة هذه الملعقة للطالب طيب أحسنت بارك الله فيكم جزاك الله خير شكرا دقيقة واحدة طيب جزاك الله خير dan kita lihat sejenak jangan kemana-mana tetap di 756 AM kita akan kembali setelah kita simak berikut ini a'udzu billahi minasy syaithanir rajim هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا تتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رجا راديو دعوة أهل السنة والجماعة. Kembali di Juli 5 Anak Ma'em dan para pendengar Roja. Kita masih berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 8236543 untuk menjawab pertanyaan dari nas yang ke latihan yang keempat ya. Ya sudah. Nah. Latihan yang keempat. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Faisal Bintaro. Di Bintaro. Jelas di sana Pak? Ya insyaallah. Alhamdulillah. Baik, silakan Ustaz. Pak Faisal silakan Pak Iqra Arkam Wahid dari nomor 1. واحد لمن هذا القلم هذا القلم لعباس نعم لمن هذا مفتاح أعيد لمن هذا المفتاح لمن هذا اثنان لمن هذا المفتاح هذا المفتاح لعلي أحسنت ثلاثة لمن هذه الثلاثة ثلاثة نعم لمن هذه السيارة؟ نعم. هذه السيارة للمدير. للمدير. أحسنت. أربعة. نعم. لمن هذه البقرة؟ نعم. هذه البقرة للفلاح. نعم. الأخير خمسة. خمسة. لمن هذه حاقبة؟ سكلاجي Pak Faisal لمن؟ لمن هذه حاقبة؟ بري ألف لام. لمن هذه ال؟ لمن هذه الحاقبة؟ حقيبة. لمن هذه الحقيبة؟ نعم. هذه الحقيبة للمدرس. للمدرس. أحسنت بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saya persilakan bagi para pendengar yang lain di 8236543. Kita angkat kembali sahaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Yasmin di Tangerang. Baik, saya kasih. Tafadhal akhti dibaca rakam 6 ila 10. Liman hadha al-kursiyyu? Min fadliki ikra ar-rakam 6. 6. Naam. Liman hadha al-kursiyyu? Naam. Hadha al-kursiyyu li 'Ammar. Naam. Liman hadha? 7. 7. Naam. لمن هذه الدجاجة؟ نعم. هذه الدجاجة للبنت الفلاحي. Sekali lagi أختي. هذه الدجاجة. هذه الدجاجة للبنت الفلاحي. نعم. لبنت. Tidak perlu alif lam di kalimat bint. لبنت الفلاحي. Sekali lagi. لبنتي. نعم. هذه الدجاجة. هذه الدجاجة لبنت الفلاح. نعم. ثمانية. ثمانية. لمن هذه الساعة؟ هذه الساعة لابن المدير. نعم. تسعة. تسعة. لمن هذه البيت؟ هذه البيت للطبيب. عيد لمن؟ لمن هذه البيت؟ البيت مذكر أو مؤنث؟ Baitu mudzakkar. Tak di situ bukan tak marbu tapi tak maftuha. Sehingga dia mudzakkar. Liman hadhihi aw hadza? Hadza. Nah. Liman hadzal baitu? Hadzal baitu lit-tabibi. Naam. Asyara. Liman hadhil mil'aqatu? Naam. Hadhihi al-mil'aqatu lit-talibi. Tayyib, jazakallahu khair. Nah. Mau tanya? Ya. Yang latihan ketiga tuh yang nomor tiga kan ada ibnu. Iya. Tapi dia nggak pakai li benu. Sedangkan yang di latihan keempat yang nomor 8 itu pakai li beni. Kenapa Ustaz? Afan, latihan tiga nomor tiga. Dzalikal waladu libnil mudarris. Lalu yang mana setelah itu? Oh itu pakai li juga. Pakai li. Oh saya yang ketinggalan berarti. Iya udah itu aja. Naam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Ma'adratan Ait. Ma'adratan Afan Ukhti Yasmin tadi. Afan sahih, di nomor 3 latihan 3 kita koreksi ada kesalahan tadi. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Lalu di pertanyaannya tadi di nomor berapa tadi? Dia bandingkan dengan nomor berapa? Dengan nomor 8 latihan 4. Iya. Yeah. Kenapa di nomor 8 nomor 8 latihan 4 hadhihi sa'atu libnil mudiri, kenapa pakai lam di sini? Karena memang contohnya begitu. Contohnya untuk untuk latihan nomor 3 memang tidak ada penambahan lam di ibnul mudarrisi, karena memang contohnya tidak perlu ada lam di situ. Adapun di latihan 4 nomor 8 memang diminta untuk ketika digabung, ketika dijawab soal tersebut, maka digunakan lam. Hadhihi sa'atu, jam ini, libnil mudiri, milik anak laki-lakinya mudir, direktur. Nah, tapi kalau di latihan ketiga sebelumnya, latihan 3 nomor berapa tadi? Nomor 3. Kalau ukhti dzalikal waladu dijawab dengan dzalikal waladu libnil mudarrisi, maka di sini tidak diminta begitu. Dan pengertiannya juga rancu. Agak sedikit ganjil. Di sini tidak diminta pemilikan. Di sini diminta ketika digabung, maka yang berubah ada yang menjadi perhatian di sini ada kalimat waladunnya. Ibnul mudarrisnya tidak perlu di kotak-katik lagi, sudah begitu. Nah, semoga dapat dipahami. Wallahualam. Baik, kita buka kembali. Ya, masih dua penelpon kembali. Kita akan beri kesempatan. Kita angkat dulu yang pertama. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Umu Umair di Ciledug. Ciledug, baik. Silakan, Ustaz. Ya, Umu Umair. Ya. Dibaca di mana tadi? Sampai di mana tadi kita? Sampai di nomor 10 udah tadi ya? Nomor 10, iya. Ya, berarti Umu Umair dari nomor 1. Nomor 1. Pakai pakai nomor, Ustaz. Ya, nomor. Baca namanya Wahid Isnan. Wahidun. Liman hadzal qalamu? Hadzal qal li Abbasin. Nah, hadzal qalamu li Abbasin. Nah. Isnan. Isnan. Liman hadzal miftahu? Nah. Hadzal miftahu li Aliin. Nah. Salasa. نعم. لما هذه السيارة؟ نعم. هذه السيارة للمدير. للمدير نعم. أربعة. نعم. لمن هذه البقرة؟ نعم. هذه البقرة للفلاح. نعم. الأخير خمسة. خمسة. لمن هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة للمدرس. للمدرس. سكلا جيمو. هذه الحقيبة. هذه الحقيبة للمدرس. طيب بارك الله فيك. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب sisa pertanyaannya silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 dan ini yaitu poin yang terakhir. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Umu di mana? Umu Ihsan di Keranggan. Agak keras suaranya Umu. Iya. Silakan Umu, diteruskan. Ya, sitta. Liman hadzal kursiyu? Kursi. Naam. Hadzal kursiyu li Ammarin. Li Ammarin, naam. Liman hadhihi dajjajatu? Naam. Afan sekali lagi Umu. Ya. Liman? Sekali lagi liman? Liman hadhihi dajjajatu? Naam. Hadhihi dajjajatu? Bintil falahi. Ada lamnya tidak? Ya. Hadi dajajatu li bintil. Hadi dajajatu li bintil falahi. Naam. Liman hadhihi sa'atu? Hadhihi sa'atu lil mudiri. Lil mudiri. La afwan, hadhihi sa'atu li lil Libnil. Libnil mudiri. Libnil mudiri. Libnil mudiri. Naam, lam harfu jar, maka isim setelahnya jadi majrur dengan kasrah. Liman hadzal baitu? Naam. Hadzal baitu litabibi. Litabibi, naam. Liman hadzihi mil'aqatu? Hadzihi mil'aqatu للطالبي. طيب جزاك الله خير. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سأل كده كان angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ya Ustaz. Iya. Pertanyaan yang pertama dari Muhammad di Tambun. Ustaz, Anda pengen tanya arti dari hayya. Contoh contohnya hayya akhwat. Hayya atau hayya? Hayya. La hayya. Hayya. Bil ha maka ayo. Ayo. Hampir sama dengan kalimat hayya. Kalimat hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Nah. Wallahul musta'an, kemudian makna dari ayyuha dan imma. Banyak sekali. Sekali. Wallahul musta'an ya artinya astainu billah. Astainu billah, aku memohon pertolongan kepada Allah. Allah. Allahul musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Apalagi setelah itu? Imma. Ayyuha. Ayyuha, umum sekali kalimat ini. Diletakkan di mana? Ayyuha artinya kalau kita terjemahan, banyak terjemahan artinya ayyuha itu wahai. Wahai. Ayyuhal ladzina amanu. Ya ayyuhal ladzina, wahai orang-orang ya, yang nah. Imma. Ha? Imma. Imma. Kalau kalau harf ya ikhwan, kalau harf itu dia tidak akan muncul maknanya jika tidak diletakkan di kalimat, akan sulit kita artikan. Tapi seringnya imma itu digunakan untuk milih adapun atau bisa juga ataupun. Atau adapun. Maka tergantung daripada diletakkan di kalimat yang mana. Tidak bisa diterjemahkan begitu saja dia huruf-huruf itu. Nah, tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diletakkan di kalimat baru kita akan ketahui maknanya bagaimana. Baik. Selanjutnya kenapa muazzinun dan bukan muazzinin? Muazzinun bukan muazzinin. Iya. Baik, anak tanya mantum, Akhi. Jawabannya di pertanyaan ini. Yang nomor 7 sepertinya saja. Baik, muazzinun. Baik, anak tanya sama antum semua di studio. Kapan satu isim itu majrur? Tandanya kasrah. Kapan dia? Yang sudah kita pelajari. Yang pertama, jika didahului oleh harful jar. Harful jar, huruf-huruf yang memajrurkan isim setelahnya. Contoh, lam. Lam lil muadzini. Kemudian alal muadzini atau min al muadzini. Jika didahului oleh harfu jar maka dia harus kasrah. Lalu apa lagi? Jika dia diletakkan dalam kalimat idhafah, jika dia sebagai mudhafun ilaih, masih ingat mudhafun ilaih? Mudhaf sama mudhafun ilaih, maka dia harus majrur juga. Anak tanya mantum, di sini muadzinan dia apakah idhului oleh harfu jar? Tidak. Apakah posisinya sebagai mudhafun ilaih ketika dia diletakkan dalam jawaban? Tidak juga, maka tidak ada dawa'i bi an yakuna hadha majrur, tidak ada sebab yang menyebabkan dia menjadi majrur, maka dia tetap pada asalnya muadzinun hakadha. Baik, wallahu a'lam. Selanjutnya dari Ummu Anisa di Jatiwangun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana agar kita bisa percakapan bahasa Arab dan atau ketika usah berbicara bahasa Arab kita mengerti atau faham? Ya, proses. Ini perlu proses. Lama-kelamaan nanti setelah kita permulaan dalam pelajaran kita sering menggunakan bahasa Indonesia, lalu kita mulai perbanyak mufradat kita gunakan dalam bahasa Arab, lalu kita sudah mulai banyak mengenal banyak mufradat, karena sekarang alhamdulillah insyaallah di halaman 40 ini atau 44-43 ini bisa jadi ada sekitar sudah hampir lebih daripada 200 kosa kata. Maka ketika antum kosa kata ini antum pahami, antum hafal dan antum ingat apa maknanya, lalu tiba-tiba muncul ketika Anda bicara tersebutan kalimat itu atau tersebutan dalam buku kalimat itu, maka insya Allah antum tahu. Nah, itu proses, perlu proses. Selain dari Heru di Bogor, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah membaca bahasa Arab menggunakan hukum tajwid atau tidak, Ustaz? Jelaskan. Untuk makharijul huruf tetap harus sesuai dengan makharijnya. Karena makharijul huruf sangat berpengaruh dalam masalah makna. Begitu juga panjang pendeknya, walaupun tidak harus ada kelaziman panjang harokat lebih dari 2, 4, 6, tidak ada itu. Semuanya kita samakan menjadi 2 harokat. Jadi yang dipakai itu hanya pertama makharijul huruf dan juga panjang pendek satu bacaan. Adapun ikhfa, iklab, idgham itu beberapa tidak kita gunakan. Wallahu a'lam. Masih di Bogor dari Akhi Marwan. Ustaz, apa artinya sikinun, kemudian almaniyah dan inkaltaro? Kalau sikinun, ada gambar enggak di sini sikinun? Ada. Sikinun, ada gambarnya di halaman pertama? Antum berarti kalau yang di Bogor nih, Marwan nih, kalau bukan lupa, atau mungkin bisa jadi baru ikut sekarang. Sikinun artinya pisau. Antum cari-cari di halaman sebelumnya, gambar sikinun ada di situ insyaallah. Lalu apa tadi? Almania. Almania Jerman. Kalau apa lagi Inkaltar Inggris. Wallahu a'lam. Baik. Apakah lam kasrah bermakna milik termasuk harful jar sehingga dapat mengkasrah kata setelahnya dari Rahmat di Bekasi? Sekali lagi, akhi. Apakah lam kasrah? Lam kasrah li. Li, ya. Bermakna milik, ya, yang bermakna ya. Milik itu termasuk harful jar. Nah, antum lihat di ini, antum lihat di contoh-contoh soal-soal ini. Lil muadzini, apalagi libnil mudarrisi. Antum lihat kalimat isim setelah lam semuanya majrur. Berarti menunjukkan lam itu adalah harful jar. Wallahu a'lam. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan menyelesaikan latihan-latihan di ad-dars ad-dars kam ya ad-dars ats-tsamin. Tsumma insyaallah nadkhul fi ad-dars at-tasi' fil muhadarah al-qadimah. Subhanallahi hamdik, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.